Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad masuk pada bab إن كل معروف صدقة. Bahwasanya setiap kebaikan adalah sedekah. Dan ma'ruf, ya, ma'ruf secara bahasa bermakna ma'rifah, ma'ruf, ma'rifah, ya, maf'ul dari arafa ya'rifu, ma'ruf, ma'rifah, sesuatu yang diketahui, ini ma'ruf. Jadi kalau secara bahasa, apa itu ma'ruf? Sesuatu yang diketahui. Amma syar'an, adapun secara istilah syar'i, ismun jami'un li kulli ma 'urifa min ta'atillah wa taqarrub ilaihi wal ihsan ila nas. Ma'ruf adalah sebuah nama yang mencakup di dalamnya seluruh apa yang diketahui, itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah, merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan merupakan cara untuk berbuat baik kepada manusia. Ini ma'ruf. Ya. Sehingga kalau ma'ruf secara syar'i, kullu ma'rufin, setiap yang diketahui itu adalah ketaatan kepada Allah, setiap yang diketahui itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, setiap yang diketahui itu adalah berupa kebaikan kepada manusia, itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Atau sebagian ulama lain memberikan definisi daripada ma'ruf ini, yang kalau kita terjemahkan biasanya semua kebaikan, ma'ruf kebaikan, adalah ismun jami'un li kulli ma nadaba ilaihi syar'u wa naha anhu minal muhassanat wal muqabbahat. Yaitu sebuah nama yang mencakup di dalamnya seluruh apa yang dianjurkan oleh syariat dan apa yang dilarang oleh syariat. Kalau dianjurkan kita lakukan, maka itu ma'ruf. Kalau dilarang kemudian kita tinggalkan, berarti perbuatan kita perbuatan ma'ruf. Ya. Dan ikhwana fiddin a'azakumullah, al-ma'ruf, ya ma'ruf, yusammal ma'ruf, ini taghlibiyah. Karena sebenarnya kebaikan itu diketahui. Ya. Tidak ada orang yang tidak tahu kebaikan. Kebaikan secara umum. Kita memberi, itu baik. Semua orang akan mengatakan demikian. Oleh karena itu, saking sudah umumnya, saking sudah terfahaminya oleh semua orang, maka ma'ruf itu dikatakan ma'ruf. Kebaikan dikatakan sudah dipahami itu baik. Sudah diketahui itu baik. Maka kata Rasulullah SAW di sini, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sadaqah. Ya. Dalam riwayat lain, ya, riwayat itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, kullu ma'rufin sana'tahu ila ghaniyin aw faqirin fahuwa sadaqah. Setiap kebaikan yang engkau buat untuk orang yang kaya atau orang yang miskin, maka itu adalah sedekah. Ya. Sehingga kebaikan itu bukan hanya kepada orang kaya saja atau orang miskin saja. Bahkan kebaikan yang kita berikan kepada yang kaya ataupun yang miskin, itu semuanya adalah sedekah. Sedekah. Ya, sehingga makna sedekah ini adalah makna umum. Setiap apa yang kita kasih, baik itu sedekah dalam pengertian yang terharamkan bagi ahlul bait, ya seperti apa namanya zakat, ya, atau sedekah yang dinamakan sedekah yang diberikan kepada fuqara wal masakin, sedekah yang sunnah, atau sedekah ini mencakup nama yang lain, nafkah juga termasuk dalam sedekah, hibah, hadiah, ya, itu adalah sedekah, ya, secara bahasa umum semuanya adalah sedekah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini ya mendorong kita ala adami ihtiqaril ma'ruf, untuk kita jangan sampai meremehkan yang namanya kebaikan. Li'anna kulla syai'in yaf'aluhu al-mar'u aw yaquluhu min al-khair yuktab lahu bihi shadaqah. Dikarenakan segala sesuatu yang dilakukan, yang dikatakan oleh seseorang berupa kebaikan, maka akan ditulis itu adalah sebuah sedekah. Kullu khairin wasilin. Setiap kebaikan yang tersalurkan kepada manusia yang kaya atau miskin itu sedekah. Wa huwa ma yukhrijuhu al-mar'u min malihi mutatawwi'an bih. Yaitu seluruh apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya mutatawwi'an bih, selain yang wajib. Ya, ini sedekah yang lebih sempit lagi. Wa qad yutlaqu 'ala al-wajib aidan, dan terkadang sedekah juga diitlakan kepada yang wajib, seperti zakat itu juga dikatakan sedekah. Nafkah yang wajib juga dikatakan sedekah. Sehingga kalimat sedekah itu sebenarnya bisa bermakna umum, semua apa yang kita kasihkan kepada orang lain atau setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan umum sedekah. Ikhwan fi din azakumullah, kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah قال حدثني سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده. Telah menceritakan kepada kami Adam ibn Abi Iyas. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Sa'id ibn Abi Burdah dari Abi Musa an Abihi. Dari ayahnya, dari jadnya, dari jadnya, dari kakeknya. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslim sadaqah. Atas setiap muslim untuk bersedekah. Qalu, para sahabat berkata, fa illam yajid, bagaimana kalau dia tidak mendapati sesuatu untuk bersedekah? Qala, maka Rasul mengatakan, fa ya'tamilu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya. Fa ya'tamilu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, yaitu kalau dia memang tidak bisa bersedekah, ya, tidak dia dapati uang, maka gunakanlah, ya, gunakanlah tangannya untuk perkara yang bermanfaat bagi dirinya, dan bersedekahlah, yaitu buatlah manfaat untuk orang lain pula dengan tangan kita. Kalau tidak ada uang, dengan tangan kita. Gunakan tangan kita untuk berbuat yang bermanfaat bagi diri kita dan berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sedekah. Kalau para sahabat mengatakan lagi, fa illam yastati' aw lam yaf'al, bagaimana kalau tidak mampu lagi tangan ini untuk melakukan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain? Fa yu'inu dal haja al malhuf. Kalau tidak bisa, menolong orang yang sangat membutuhkan bantuan dan dia sedang didolimi dengan lisan, dengan pembelaan lisan. Kalau tangan sudah tidak bisa, lisan berbicara, membela, ya, terhadap orang-orang yang terdolimi, kita bela hak-haknya. Kalau para sahabat berkata lagi, Fa illam yaf'al, bagaimana kalau tidak bisa? Dengan lisan juga sudah enggak bisa. Dengan harta enggak bisa, dengan tangan enggak bisa, dengan lisan enggak bisa. Ya, dengan lisan dalam arti ya membela orang yang dizalimi. Maka kalau tidak bisa membela dengan lisan yang dizalimi, maka fa ya'mur bil khair, perintahlah kebaikan saja. Au ya'mur bil ma'ruf, atau memerintahkan kebaik kepada perkara-perkara yang diketahui itu baik. Kalau kita tidak bisa membela, karena pembelaan itu butuh kemampuan. Ya. Karena kalau membela seseorang kita enggak punya kemampuan di dalam pembelaan, maka justru akan memperkeruh suasana. Ya. Maka yang namanya pembelaan itu butuh cara, butuh metode. Sehingga kalau tidak mampu, dia tidak mampu untuk bisa bernegosiasi, tidak bisa untuk ya merangkai kata-kata untuk supaya orang lain itu tidak mendzalimi saudaranya sesama muslim, maka cukup perintahkanlah yang baik-baik saja, cukup. Ya. Kalau para sahabat mengatakan lagi, ya. Fa illam yaf'al, bagaimana kalau enggak bisa? Enggak bisa lagi. Ya. Berbicara saja enggak bisa. Karena banyak faktor. Mau ngomong itu baik enggak bisa. Ya. Karena yang dihadapi misalkan orang yang punya kekuasaan besar, punya wewenang besar, ya, punya tenaga kekuatan yang besar, kalau kita berbicara justru kita mendapatkan mudharat yang besar pula. Bagaimana yang seperti ini? Qala, maka Rasul mengatakan, fayumsiku anisyar, maka engkau cegah dirimu dari kejelekan. Ya. Fa innahu lahu sadaqah, karena itu adalah berupa sedekah. Ini urutannya, subhanallah. Kalau kita bisa bersedekah dengan uang, uang. Kalau enggak bisa dengan uang, dengan tangan. Kita berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita untuk orang lain. Kalau enggak bisa lagi, kita bela itu orang yang terzalimi dengan kepandaian berbicara kita, dengan kepandaian bernegosiasi. Kalau enggak punya kepandaian seperti itu, ya cukup kita ngomong saja. Jangan zalim, berbuatlah adil. Kalau itu enggak bisa karena lawannya terlalu berat dan justru kita akan termudharatkan dengan itu, cukup kita tidak ikut dalam kejelekan. Cegah diri kita jangan sampai berbuat kejelekan. Maka semuanya ini adalah sedekah. Demikian hadis ini pula diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Ya. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah at-targhib fil amal wal kasab. Ya. Dorongan bagi kita untuk beramal, untuk bekerja dan mencari penghasilan. Ya. Karena dengan kita bekerja, mencari penghasilan yang halal, maka kita akan mendapatkan ya uang. Uang tersebut akan kita gunakan untuk bersedekah. Sedekah yang wajib seperti nafkah untuk anak istri. Sedekah yang wajib seperti zakat mal, ya zakat zara'ah, ya atau zakat daripada ma'dan, ya, atau zakat-zakat yang lainnya. Wa fihi al-hasd 'ala fi'li al-khairi 'ala hasbi mustata'. Dan juga dorongan untuk kita melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan. Ini penting. Berbuat baik itu sesuai dengan kemampuan dan kewenangan. Kita mampu, tetapi kita tidak berwenang. Juga hati-hati. Ya. Maka ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Kemampuan dan kewenangan. Kemudian faedah yang berikutnya. Fadlul imtina' anisyar. Talaban limardhatir rabbil jalil. Keutamaan mencegah diri jangan sampai melakukan kejelekan. Ya. Dengan kita menahan diri dari perbuatan jelek, itu sedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari dosa-dosa tersebut, Nukafir ankum sayyiatikum. Kami akan hapuskan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kebaikan yang sangat besar adalah menahan diri, mencegah diri jangan sampai berbuat kejelekan, apalagi kejelekan yang berhubungan dengan manusia, dengan makhluk. Jangankan sama manusia, sama hewan saja kalau kita zalim itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadu domba dalam arti domba diadu, atau adu domba yang ngadu manusia tapi ibaratnya domba, yaitu namimah. Dosa-dosa besar itu. Taruhlah adu domba yang satunya domba diadu, kambing dengan kambing diadu, adu kambing yang pertama, sampai akhirnya patah salah satu kornya, satu tanduknya. Maka pada hari kiamat sebelum manusia itu masuk surga, ya, mereka akan dihadapkan dengan kambing-kambing tersebut dan akan diadili kambing-kambing tadi. Apakah kambing tersebut memang berduel karena memang urusan antara kambing atau ada campur tangan manusia yang mengadu? Nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ikhwan fillah azakumullah yang punya peliharaan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahkan mutawatir, ra'aitu imra'atan min bani Israil. Aku melihat seorang wanita dalam riwayat lain berkulit hitam dari kalangan bani Israil. Dikatakan berkulit hitam, ya, padahal keumuman bani Israil kulitnya putih merah. Nah, kemerah-merahan putih orang-orang bani Israil. Dikatakan hitam karena sudah gosong di dalam neraka jahanam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Intinya yang beliau lihat adalah wanita yang sudah badannya hitam. Tu'adzab min hirratin tarbatuha. Disebabkan oleh kucing yang dia pelihara di rumahnya. Ya. La tud'imha wa la tushribha. Tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman, wala tad'aha la afshasatil ard, dan tidak dibiarkan untuk cari makan sendiri. Ya. Tetap dikerangkeng, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dibiarin pergi sendiri cari makanan sampai mati. Maka pemiliknya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Atau binatang yang halal, berburu, yang suka berburu dalam hadis. Ya. Seorang yang membunuh hewan yang halal dimakan, bi ghairi aklin, tanpa meniatkan untuk dimakan, maka dia akan bertanggung jawab dan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai pembunuhan terhadap hewan tersebut. Ya. Misalkan seorang berburu, ditembak ayam alas itu, des. Tidak diambil, tidak untuk dimakan. Sudah tembak, sudah kena, buang. Dosa yang seperti ini. Ini dosa. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, berburu itu adalah sebuah sunnah. Ya, yang biasa para sahabat itu jago-jago berburu. Jago berburu mereka. Hidupnya dengan berburu. Tetapi berburunya tersebut benar-benar imma untuk dia makan atau dia jual dagingnya tersebut. Bukan hanya untuk ditembak kemudian dibuang, tembak dibuang. Lah. Ya, itu zalim yang seperti itu. Apalagi kezaliman yang menyangkut harta, martabat, ya, ataupun darah seorang manusia. Ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, adadrun amal muflis, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya tentunya yang tidak memiliki harta, yang ada yang mengatakan yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa bidzak, bukan itu yang saya maksud. Yaitu al-muflis, ya, man ata bi thawabi kadza wa kadza. Yaitu orang yang muflis, orang yang berangkut pada hari kiamat adalah orang yang datang menghadap Allah membawa pahala sekian banyak. Pahala sholat, pahala zakat, puasa, pahala ini, pahala itu. Waqad syatama hadza. Tetapi dia hobinya, walaupun ahli ibadah, senangnya nyela orang, menghina orang. Wa daraba hada, senangnya mukul orang. Wa akhadha mala hada, dan senang ngambil barangnya orang. Maka akhirnya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ukhidha bi hasanati, ya, ila hasanati, kemudian diambil kebaikannya, diberikan kepada untuk nambah kebaikan orang yang dizalimi. Kalau sudah hilang, fa ukhidha bi sayyiati al-madhlum fa turiha alaihi, kemudian orang yang dizalimi kejelekannya diambil dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Inilah orang yang bangkrut. Yaitu dia punya modal kebaikan, tapi dia sendiri yang menghancurkan modal kebaikan tersebut dengan mencela, dengan memukul, atau dengan dia mengambil harta orang lain. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam bab ini menyampaikan hadis, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham bin Urwah qala haddatsani Abi anna Aba Murabih Al-Khifari akhbara anna Aba Dzar akhbara, telah menceritakan kepada kami Musaddad, ya, Ibnu Musarhad bin Musarbal, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya, belum mengatakan dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Murawih Al-Ghifari mengkhabarkan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari mengkhabarkan kepadanya bahwasanya beliau sa'ala Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasul SAW, ayyul amali afdal, manakah amalan yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala, maka Rasul mengatakan imanun billah wa jihadun fi sabilillah, beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah. Qala, maka Abu Dzar mengatakan lagi, fa ayyur riqabi afdal, manakah riqab yang paling afdal, manakah budak yang paling baik, aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha, ya, riqab ini bisa berarti budak atau bisa berarti tunggangan kendaraan, manakah kendaraan yang paling bagus, yang paling mahal harganya dan paling disayangi, paling bermanfaat bagi pemiliknya, ya, ada harga, ada rupa, begitu ya. Mana kendaraan yang paling bagus? Ya, antara ya kuda yang kecil, pendek, nggak bisa lari, dengan kuda yang gogoh, tinggi, berpacunya cepat. Mana yang lebih baik? Ya, kuda yang gagah, tinggi. Tetapi harganya juga lebih mahal dan nurut. Ya. Di antara yakni kebahagiaan anak Adam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min sa'adati bani Adam, ada empat hal yang termasuk kebahagiaan bani Adam. Yang pertama, an takuna zaujatuhu salihatan, yang pertama istrinya salihah. An takuna baituhu wasi'atan, yang kedua rumahnya luas, jembar, tanahnya amber, rumahnya gede. Wa yakuna margabatuhu hani'atan. Kemudian yang ketiga, kendaraannya nyaman. Ditunggangi, mudah diurus, nurut, ya. Yang keempat, ayakuna jaruhu yakni salih. Tetangganya baik-baik. Tetangganya ya saling menghormati, saling menghargai. Maka apabila seorang anak Adam tinggal di dunia memiliki empat hal ini, ya sudah bahagia dia. Bahagia. Istrinya soleha, rumahnya luas, tanahnya luas. Ya, kendaraannya nyaman ditunggangi, mudah diurus. Tetangganya baik-baik, menjaga semuanya. Sudah. Kurang apa sudah hidup kayak gitu. Nah. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, dari sini yang namanya kendaraan itu, walaupun mewah kendaraannya. Kalau zaman dulu, kalau onta humrin na'am, onta merah. Ya, kalau sekarang kendaraan yang paling mewah lah, apa? Ya. Itu tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Makanya khail kuda enggak ada zakatnya. Beda kalau domba, sapi, onta, ada zakatnya. Karena itu binatang ternak. Walaupun dijadikan tunggangan, tapi binatang ternak. Yang biasa orang memperbanyaknya untuk apa? Ya untuk memperkaya diri. Tapi kuda ya adalah untuk berpacu, untuk ditunggangi. Lebih dominan kepada merkab untuk ditunggangi. Maka walaupun kuda satu harganya mahal melebihi kambing, sapi, bahkan onta, tapi kuda ini tidak ditarik zakatnya. Demikian pula kendaraan-kendaraan yang sekarang, motor, ya, sepeda, atau mobil, walaupun mewah, enggak ada zakatnya. Ya. Enggak ada zakatnya, ikhwan fillah jazakumullah. Oleh karena itu, ya, itu adalah ar-riqab al-afdal, kendaraan yang paling afdal, adalah yang paling ahla hasamanan, yang harganya paling tinggi. Wa anfasuha inda ahliha, dan paling berharga, paling nyaman, paling disenangi oleh pemiliknya. Araita illam af'al. Kemudian, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa memiliki yang demikian? Tu'inu dha'i'an au tasda'u il akhra. Engkau bantu orang-orang yang sedang kesulitan, atau buatkan sesuatu yang orang tidak bisa buat, kamu berikan kepadanya. Qala, Abu Dzar mengatakan lagi, ara'aita illam af'al, bagaimana kalau aku enggak bisa melakukan itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, tad'un nasa min syarr, engkau cegah dirimu jangan sampai berbuat jelek kepada manusia. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha 'an nafsika, dikarenakan itu adalah sebuah sedekah yang engkau sedekahkan dari dirimu. Yang penting jangan ganggu orang lain, ini tingkatan paling rendah. Jangan ganggu orang lain. Ya. Jangan usil sama orang lain. Ya. Jangan usil ya. Jangan usil sama orang lain begitu. Biasanya yang paling senang usil itu anak-anak. Ganggu, ya, makanya dikatakan. Jangan usil ya. Enggak boleh usil sama teman-teman. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsani Mahdi ibnu Maimun an wasil maula Abi Uyainah an Yahya ibn Uqail an Yahya ibn Ya'mar an Abi al-Aswad ad-Daili an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Mahdi ibn Maimun dari wasil maula Abi Uyainah, dari Yahya ibn Uqail, dari Yahya ibn Ya'mar, dari Abi al-Aswad ad-Daili, dari Abi Dzar. Beliau menceritakan, qila, dikatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dzusur bil ujur. Orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat seperti kita juga yang miskin sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka pun puasa sebagaimana kami yang miskin juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta-harta lebih mereka, kita enggak bisa. Qala, maka Rasul mengatakan, alaisa qad ja'alallahu lakum atasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Setiap tasbih, setiap tahmid itu sedekah. Wa bud'u ahadikum sadaqah. Dan berhubunganmu dengan istrimu itu juga sedekah. Kila fi syahwatihi sedekah. Kemudian sahabat mengatakan, apakah seseorang memenuhi syahwatnya itu bisa terhitung sedekah ya Rasul? Qala, law wudi'a fil haram alaysa kana alayhi wizr? Kalau syahwat itu dilampiaskan pada yang haram, bukankah itu dosa? Dzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian. Kalau syahwat tersebut disalurkan kepada yang halal, maka dapat pahala. Ya. Maka dapat pahala. Ya. Ikhwan fillah jazakumullah. Hadis ini sering kita ulang-ulang dalam kitab ini, sudah terulang beberapa kali. Tapi ada satu faedah yang penting sekali. Yaitu jawazul qiyas al-julli alladhi ya'tamiduhu al-fuqaha al-mujtahidun, yaitu bolehnya mengkiaskan sesuatu dengan memenuhi syarat-syaratnya Ya, seperti tadi Rasulullah SAW mengkiaskan. Bukankah syahwat kalau disalurkan ke yang haram dosa? Nah, demikian pula. Kalau syahwat itu disalurkan yang halal, jadi pahala. Ini namanya qiyasul julli. Kemudian hadis ini dalil bahwasanya annal mubah yakunu ibadatan wa ta'atan. Perkara yang mubah itu bisa menjadi ibadah dan ketaatan dengan syarat niat. Dengan syarat niat. Ya, makan bisa jadi sedekah, minum bisa jadi sedekah. Bahkan olahraga futsal bisa jadi sedekah. Kalau futsalnya benar-benar ya tentunya sesuai dengan porsinya, futsal dari jam 10 sampai jam 4 ya itu di luar porsinya ya. Sampai saya masih ingat kemarin daurah di veteran ini ditanbi sama Syekh ya, tanbi juga oleh yakni Ustaz Luqman ketika itu. Ketika didapati bis daurah jam 10 futsal sampai jam 11 sampai jam 12 pulang kemalaman, akhirnya besoknya enggak ikut daras. Nah, yang kayak gini kan berlebihan ya, kawan fillah jazakumullah. Bukannya melarang futsal ya, bukan. Ustaz melarang futsal, bukan. Silakan saja. Tetapi tentu kita lihat waktu-waktunya. Ya, apabila kita niatkan untuk supaya badan kita sehat, ya bisa jadi sedekah, bisa jadi sebuah kebaikan. Dan juga diingat, biasanya dalam futsal itu, dalam sepak bola, ucapan itu bukan hanya tendangan yang main, ucapan main. Ya, ya, kita sadar nggak? Ucapan itu ikut main. Ya, maka dijaga ini ucapan, jangan sampai ucapan-ucapannya tidak baik. Kadang nggak sadar, saking senengnya kita main bola, tendang sana, tendang sini, akhirnya ucapan-ucapan nggak baik itu muncul. Ini hati-hati juga, ya, hati-hati. Silakan mau futsal, yang hobinya minton-minton, yang hobinya apa, silakan, ya. Dan yang lebih dari itu sebenarnya yang perlu kita seharusnya lebih semangat daripada futsal, lebih semangat daripada sepak bola, lebih semangat daripada basket, lebih semangat daripada voli, lebih semangat daripada minton, ya, daripada tenis, yaitu olahraga-olahraga yang sunnah. Ya, olahraga-olahraga yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa itu? Alimus sibyanakum sibahah warrimayah. Ajarkanlah anak-anak kalian sibahah, berenang. Rimayah, melempar panah, lempar lembing, lempar tombak, apa main bedil atau yang semacamnya. Ya. Bahkan ulama salaf terdahulu sebelum anak itu diajarkan nulis, diajarkannya renang. Ulama dulu kalau dititipkan anak kepada katib, kepada seorang ahli tulis untuk supaya anak itu menulis, ya, itu sebelumnya mengatakan, ya, alim abnai as-sibahah qabla al-kitabah. Ajarkanlah anakku berenang dulu sebelum menulis. Ya. Dikarenakan dia akan mendapati kalau enggak bisa menulis, banyak orang yang bisa menuliskan bagi dia. Tapi kalau dia tenggelam, enggak ada orang yang mau berenang bagi dia. Dia harus berenang sendiri. Dia kalau di kolam renangnya ada penjaga. Ya, oleh karena itu, demikian. Ya. Berenang, memanah, berkuda. Ya. Bahkan berkuda, lomba pacu kuda, lomba pacu unta, itu yang diperbolehkan seseorang itu apa? Seseorang itu apa? Pasang hadiah, taruhan. Itu. Kalau yang lain gak boleh, haram. Antum main sepak bola kesebelasan Jebet FC dengan Cibelok FC. Yuk kita tanding. Sejutanan. Oh, sejutanan pasang. Bro, bro. Yang menang diambil semua. Haram. Judi namanya. Tapi kalau antum berkuda, yuk sejutanan. Bisa enggak? Yang menang bawa uang ya. Menang, bawa uang. Kuda, kemudian onta. Tapi bukan berarti kemudian antum wah berarti pacu kuda pasang lotre boleh tuh. Wah, hati-hati gitu ya. Kita enggak ikut berkuda. Yang berkuda mereka yang lagi berkuda. Kitanya cuma nonton pasang. Itu judi sama. Lotre pacu kuda kan begitu ya. Ya. Yang berkuda paling 10 orang lagi berpacu, yang nonton ribuan pasang. Yang menang siapa? Menang siapa? Menang, wah ambil uangnya. Ini judi. Yang maksudnya adalah orangnya tadi, ya. Misalkan ya tadi siapa? Contoh si A dengan si B. Ya, balapan kuda. Maka tidak mengapa. Tapi kalau orang lainnya, ya jangan. Maksudnya apa? Untuk mendorong kita itu untuk berkuda. Ya, untuk berkuda. Ya, ini olahraga-olahraga yang sunnah diajarkan dan menguatkan kaum muslimin manfaatnya, memanah. Ini kan jarang sekarang. Kalau ulama salaf kalau kita perhatikan, kalau masih kecil belum bisa nulis, diajarin yang namanya apa? Tadi berkuda apa? Berenang. Berenang, belajar nulis, ngafal Quran. Nanti kalau sudah hafal Quran, belajar memanah. Ya, belajar memanah. Setelah belajar memanah, belajar berkuda. Nanti memanah sama berkuda. Terus nanti belajar ya pedang. Belajar ini, belajar itu. Itu demikian yang diajarkan ulama salaf. Maka jangan sampai kita itu wah dari kecil kelas 1 dikursusin sepak bola ya berharap nanti umur 19 tahun ikut U19 ya. Tetapi dia lupa. Yang lebih penting dari itu dia lupakan. Ya. Kalau olahraga ada olahraga yang lebih penting. Ya, berenang, berkuda, memanah, ini penting sekali. Qul a'udzu billah. Ya. Ini pentingnya kita untuk mengikuti generasi ulama salaf kita. Dan rupanya kalau kita perhatikan olahraga renang itu olahraga yang paling aman dari kecil sampai besar. Orang yang sudah tua yang lari-lari enggak boleh itu disarankan untuk berenang. Ya. Begitu. Orang yang tulang punggungnya sudah mengsol, apa bahasa sini mengsol? Ya, kecepit atau apa? Suruh berkuda. So, kalau berkuda nanti supaya meluruskan tulang punggungnya. Demikian. Qonafidinasukumullah. Dalam olahraga-olahraga yang dianjurkan dalam syariat mengandung faedah yang sangat besar. Maka kita kalau bukan kita orang Islam, siapa lagi yang mau menguatkan. Ini satu-satunya ya. Taruhlah berkuda itu mahal. Berkuda itu mahal. Beli kudanya mahal, sewanya mahal. Maka ya minimal renang, memanah itu sangat penting. Rasul mengatakan inna fir rami quwwah. Sesungguhnya pada panahan, pada lemparan itu kekuatan. Kekuatan. Menangnya pertempuran itu pada memanah. Kenapa negara-negara barat itu mereka teranggap superpower? Karena senapan-senapan mereka canggih-canggih. Ya. Senjata-senjata mereka yang bersifat lemparan, kalau zaman dulu memanah, ya, atau crossbow. Tetapi yang sekarang itu mereka lebih canggih. Dari yang kecil-kecil, pastor, apalagi senjata mesin, senjata berburu, ya, dengan berbagai macam tipenya, mereka punya. Sampai peluru kendali, sampai ini dan itu punya. Akhirnya kuat. Makanya Rasulullah benar, sallallahu alaihi wasallam, inna firrami kuwah. Pada lemparan, sesuatu senjata yang dilempar, itu adalah kekuatan dari sebuah pasukan. Ya. Karena orangnya masih di sini, bisa membunuh yang sudah jarak jauh. Itulah kekuatan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Islam, Allah berfirman, wa'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi adullahu aduwakum, dan persiapkanlah oleh kalian semampu kalian kekuatan, dan kekuatan yang paling kuat adalah yang sifatnya lemparan. Wa min ribatil khail, dan juga kekuatan adalah ribatul khail, ya, mempersiapkan kuda-kuda tempur yang tangguh. Jadi persenjataan yang sifatnya lemparan itu dipercanggih, diperbanyak, dan kendaraan-kendaraan yang tangguh juga diperbanyak. Itulah kalau pengin pasukan itu hebat. Senjatanya di situ, senjatanya dipercanggih, diperbagus, kendaraannya ya diperbagus. Oleh karena itu kalau militer-militer itu mobilnya juga kan beda kayak mobilnya kita. Motornya juga penampilannya beda, sudah gagah, lihatnya itu sudah orang sudah takut. Karena itu kekuatan disyariatkan dalam Islam. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, maka kita walaupun bukan ya apa namanya yang ditugaskan untuk seperti itu, tetapi kita juga tadi dari berenangnya, berkudanya, memanah, apa yang kita mampu itu kita pelajari. Ya, kita pelajari, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau dulu kita kalinya bersih-bersih. Ya, depan rumah dulu ada kali. Jadi kalau sore itu renang di kali. Kalau sekarang depan kali tapi kalinya begitu. Ya. Bingung zaman sekarang. Ya, makanya sekarang renang pun butuh modal. Kalau dulu enggak butuh modal. Ya, banyak kali-kali irigasi yang bersih-bersih kita bisa berenang di situ. Kalau sekarang, waduh ya. Mikir-mikir belasan kali mau renang di situ. Ya. Ya. Tapi kita syukuri di sini banyak kolam renang, tinggal diatur waktunya, ya, dan juga kita dekat hutan, bisa latihan berburu. Di sini juga ada jago-jago berburu nih. Siapa tuh yang mana jago-jago berburu nih? Tunjukkan, ya, diajarkan yang lainnya, diajarkan, ya, cara memanah, cara menembak, ya, maksudnya menembak yang diizinkan itu tembakan angin, ya, di tembakan angin aja lumayanan lah. Ya. Kalau punya uang, daftar di apa itu namanya? Perbakin, beli senjata, latihan di lapangan tembak. Kalau punya uang. Dan terhitung sedekah, terhitung itu adalah sebuah menguatkan Islam. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ya, diingat, jangan ya hanya demi sepak bola bisa sekian banyak uang dikeluarkan, tetapi untuk yang seperti ini sunnah, justru kita lupa. Ya, fadhal barakallahu fikum, dikumandangkan azan, nanti dilanjutkan sebentar. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إماطة الأذى باب menyingkirkan gangguan ya menyingkirkan gangguan قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن أبان بن الصمع عن أبي وزاع جابر عن أبي برزة الأسلمي طبعا menceritakan kepada kami Abu Asim dari Aban bin Sam'ah dari Abi Waza' Jabir dari Abi Barza al-Aslami radhiyallahu an ya sanad yang sahih qala beliau mengatakan qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah tunjukkanlah kepadaku wahai Rasul atas sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam antil adza an tariqin nas singkirkanlah gangguan dari jalan manusia. Singkirkanlah gangguan dari jalan manusia. Hadis ini ikhwan fi din azakumullah imatatul adza adza adalah sesuatu yang mengganggu. Ya, ada sesuatu yang mengganggu, walaupun tidak memudaratkan. Kasyauk seperti duri, ini memudaratkan. Walhajar atau batu, ya, awin najasa atau sesuatu yang najis. Wa kullu ma yataqaddaru minhun nas yanfiruna anhu atau setiap apa yang manusia itu jijik melihatnya, yang manusia itu menghindarinya. وَيَدْخُلُ فِي كُلُّ مَا يُشَوِّسُ عَلَى الْمَارِينَ فِي طَرِكِهِمْ dan masuk di sini seluruh apa yang mengganggu orang yang lewat. أَوْ يُؤْذِيهِمْ نَتْنُ atau bisa mengganggu baunya. Orang, bendanya enggak ada tapi baunya ada. أَوْ يُؤْذِيهِمْ النَّظَرْ إِلَيْهِ atau membuat orang yang lewat itu merasa risih melihatnya. Nah ini. Paham ini? Sesuatunya mengganggu, baunya mengganggu, atau kalau dilihat nggak sedap, nggak enak dilihat. Maka yang seperti ini, ya syariat kita memerintahkan untuk disingkirkan, dijauhkan. Bahkan masalah yang ikhwan fi din azakumullah sebenarnya mubah-mubah saja, yaitu ta'riz. Nah, Rasulullah SAW ani ta'riz turuk. Rasulullah SAW melarang seseorang mendirikan tenda di tengah jalan. Ya, Rasulullah melarang, ini hadis yang sahih dalam tarhib-tarhib sahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW melarang seseorang mendirikan tenda. Orang dulu kalau safar bermalam, maka dia akan mendirikan tenda untuk tidur. Maka kalau membuat tenda untuk tidur, jangan di jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau oleh hewan, ya, karena itu akan mengganggu mereka. Seharusnya jalannya normal, jalannya lancar, kemudian terganggu karena tertutup. Maka ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'riz atau ta'riz ini secara umum ta'riz dari urus. Urus adalah tenda pernikahan. Kalau orang mau walimahan, jangan tutupi jalan tenda tersebut. Jangan tutupi jalan. Karena itu mengganggu orang lain. Ya, maka jangan mengganggu orang lain. Kemudian hadis berikutnya dalam bab ini. Haddatsana Musa qala haddatsana Wuhayb. An Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Musa, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Wuhayb dari Suhail dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan marra rajulun muslimun bi syaukin fi at-tariq. Suatu ketika ada seseorang muslim melewati di jalan yang ada durinya. Faqala, maka dia mengatakan la umitanna hadha syauk, la yadhurru rajulan musliman. Orang yang tadi lewat melihat duri di jalan, dia mengatakan, sungguh aku akan singkirkan duri ini. La yadhurru rajulan musliman, sehingga duri ini tidak akan mengganggu seorang muslim. Tidak akan memudaratkan seorang muslim. Faghfiralah, maka dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ngambil duri di jalan, subhanallah, itu diampuni dosa-dosanya. Jangan kita remehkan duri. Jangan remehkan. Beberapa kali mobil motor yang anak kendarai itu kempes gara-gara kawat, bukan paku, kawat. Kawat tali cuma sedikit setengah senti. Ya, tiba-tiba masuk terus kempes di tengah jalan. Bingung sudah. Ya, kalau motor harus tuntun, mobil harus dongkrak. Ini kan menyusahkan orang. Walaupun cuma apa? Cuma kawat. Kawat cuil sekali. Setelah dicabut, subhanallah, kawat enggak ada 1 senti. Ya. Yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, jangan anggap remeh. Sehingga kalau ada pecahan kaca, kawat, duri yang di jalan, kita ambil. Kita singkirkan ke tempat yang aman. Mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dalam hadis ini satu faedah. Yaitu as-samaratul azimah ala imadatil adha. Yaitu buah yang sangat besar, manfaat yang sangat luar biasa dari kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Walaupun cuma duri, satu duri. Yaitu apa? Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni oleh Allah. Ya. Ini kan yang kita senantiasa berdoa. Nabi s.a.w. bersabda dalam riwayat Muslim, inilah astaghfirul yaum, ya, aksar min mi'ah marrah. Wafi riwayatin, aksar min sabi'ina marrah. Aku beristighfar, minta ampunan kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain lebih dari 100 kali. Berarti ampunan Allah itu sangat diharapkan dan sangat penting. Sekarang ada sesuatu yang sangat ringan kita lakukan dan itu akan mendatangkan ampunan Allah. Maka semangat. Ya, itulah salah satu hikmah kita kalau jalan itu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Tapi bukan dengkeluk terus ya. Saya menundukkan pandangannya dari yang haram. Mencegah dari yang haram. Dan salah satu faedahnya akan melihat gangguan di jalan. Lewat di jalan yang ada gangguan, singkirkan. Ada gangguan, singkirkan. Dan kita ini juga ada tanbih bagi sebagian orang yang kalau ada bangkai malah dibuangnya di jalan. Menurut tikus, ular, jalan. Biar ditlindes. Nanti kan kering. Iya, malah ganggu orang. Ada bangkai di situ, bau. Dan penyakit. Ya, kalau kita lihatnya sudah kering, kalau lihatnya masih ya berlumuran darah, perutnya isi perutnya keluar, lah ya aduh. Gimana yang seperti itu, ikhwan fillah jazakumullah. Maka disingkirkan kalau bisa, kita mampu singkirkan. Kemudian kembalikan ke tempat asalnya, yaitu ke dikubur kalau kita bisa. Ya, supaya mencegah daripada penyakit-penyakit yang ditimbulkan atau bau busuk yang ditimbulkan. Karena yang namanya tanah itu tohur, mensucikan, menetralisir dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bangkai-bangkai hewan dan bangkai manusia. Ini penting sekali, ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه. Telah menceritakan kepada kami Musa, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Mahdi dari Wasil dari Yahya ibn Uqail dari Yahya ibn Ya'mar dari Abi al-Aswad al-Daili dari Abi Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati, suatu ketika ditampakkan kepadaku seluruh amalan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, amalan yang baiknya dan yang jeleknya ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan aku dapati kebagusan, kebaikan, amalan-amalan kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad yang sangat banyak, rupanya annal adza yumaqatu 'anil thariq, yaitu gangguan yang disingkirkan dari jalan. Subhanallah. Sekian banyak amalan yang ditampakkan kepada Rasulullah, yang baiknya dan yang buruknya, dan rupanya yang terbaik dan banyak kebaikannya mahasin. Mahasin itu jamak dari hasan. Berarti yang banyak sekali kebaikannya didapati dari sekian banyak kebaikan, rupanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Enggak nyangka kan? Paling kan ringan. Ya, kalau kita sambil jalan ada batu di aspal, tendang ke kanan ke kiri supaya minggir ke jalan, itu sudah merupakan kebaikan. Yang penting tendangnya jangan sampai ya terlalu kencang, nanti malah mecah kacanya orang. Ya. Rupanya yang seperti ini mi fi mahasini a'maliha. Kebanyakan amalan ya dari umatku, pahalanya yang paling banyak malah justru. Enggak disangka kan? Ya. Wa wajadtu fi masawi a'malihim, dan aku mendapati kejelekan-kejelekan yang ada pada umatku ini, ada nuha'ah fil masjid la tudfan. Nuha'ah itu ludah atau riak yang ada di masjid kemudian tidak dikubur. Kalau zaman sekarang mungkin jarang ya, alhamdulillah. Tapi zaman dulu ketika masih pasir, orang meludah itu bisa saja ke pasir ya, kemudian tidak dipendam, tidak ditutup, maka ini adalah sebuah dosa besar. Dan di sini walaupun lafadznya dalam nuha'ah ya, tetapi maksud masuk dalam hadis ini adalah semua ya yang mengotori masjid, minal qadurat, kotoran apapun yang mengotori masjid, sampah ya, atau apapun itu yang mengotori masjid, jangan dianggap remeh. Sampah kita habis minum, biasanya kalau taklim itu kan ada, nah ini kayak apa namanya, botol-botol aqua ya, habis taklim minum ditinggalkan pergi sudah. Kasihan marbotnya ngambilin, dapat pahala memang, tapi justru kasihan yang meninggalkan itu ya. Maka masing-masing ikhwan fillah azakumullah, jangan diremehkan semua kotoran yang mengotori masjid itu, rupanya kebanyakan dosanya kaum muslimin di situ ya, mengotori masjid, karena yang masuk ke masjid itu kaum muslimin ya kan. Maka jangan sampai kita meninggalkan dosa di masjid, di musala kita. Maka ikhwan fillah azakumullah, ya kita juga dari hadis ini semangat untuk memuliakan masjid, menjaga masjid dari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang mengganggu kekhusyuan di masjid. Ya, baik itu bau atau alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang mengganggu secara mata kalau dilihat tidak bagus, atau mengganggu penciuman. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mendapati orang yang habis makan bawang sehingga keringatnya bau atau nafasnya bau, ya Rasulullah SAW di atas mimbar naik. Man akala hadhil akalat aw basalat fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan makanan seperti ini, jangan sekali-kali masuk ke musala kami, jangan sekali-kali masuk ke masjid kami. Dalam keadaan salat jamaah wajib. Bukan berarti kalau begitu makan bawanglah supaya enggak masuk masjid. Bukan begitu, berarti kan kewajibannya hilang tuh jamaah karena saya makan bawang. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya tetap kamu wajib sholat jamaah dan wajib ya menghilangkan bau. Bau keringat dan bau mulut. Ya, karena seorang yang makan bawang itu, bau yang ditimbulkan itu dari mulut dan dari keringat. Maka perlu diperhatikan yang seperti itu. Rasulullah sampai dalam hadis yang sangat banyak. Hadisnya sangat banyak. Sampai berdiri di atas mimbar mengingatkan ini. Maka diusahakan kalau mau masuk masjid, cek dulu bau mulutnya, ya, siwak dulu kalau bisa. Dan juga bau keringatnya kita tutup dengan minyak wangi. Ya, kita tutup dengan minyak wangi. Oleh karena itu minyak wangi yang paling bagus misik, karena dia bisa meredam semua bau. Ya, meredam bau. Bau keringat kena misik sudah, keredam sudah. Itu keutamaan daripada minyak misik. Sehingga ikhwanu fillah azakumullahu jami'an, ini demikian kita sampaikan, semoga bisa menjadi peringatan bagi kita, bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun dianggap remeh, jangan sekali-kali kita meremehkannya. Ya, wallahu ta'ala alamis shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.